Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin arsalahullahu rahmatan lil alamin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita telah sampai pada ayat 56 dari surat At-Taubah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Dan mereka, kaum munafik, bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golongan kalian, padahal mereka bukanlah dari golongan kalian, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut kepada kalian. Para pendengar yang dimuliakan Allah, mengapa Allah menyebutkan ayat ini setelah dia memperingatkan kepada kaum muslimin agar tidak terpengaruh dengan harta yang dimiliki oleh kaum munafik? Sebab harta itu bukanlah nikmat, akan tetapi cobaan bagi mereka. Dengan ini Allah menghendaki kita agar membenci kaum munafik dan menjauhi mereka, agar kita tidak terkontaminasi dengan mereka. Karena apa? Karena musuh dalam selimut selalu lebih berbahaya daripada musuh yang berada di hadapan mata. Begitulah kaum munafik berkata dengan tidak saja ucapan janji-janji biasa, tapi sampai dalam taraf bersumpah atas nama Allah. Wa yahlifuna billah innahum laminkum. Dia bersumpah bahwa mereka bagian dari umat Islam. Biasanya kalau orang sudah bersumpah itu ada indikasi bahwa dia selalu melanggar apa yang dia ucapkan, atau orang selalu ragu dengan apa yang dia ucapkan, sehingga kalau tidak sumpah tidak sah gitu. Sebenarnya orang yang beriman kepada Allah tidak harus bersumpah. Karena apa? Karena mau percaya orang tidak mau percaya orang, yang penting yang saya sebutkan ini disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orientasi iman itu membuat seorang muslim itu selalu berada di waskat, pengawasan melekat yang dia tidak lepas dari keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketakutan dia kepada neraka di hari akhirat kelak. Sementara orang munafik, karena dia tidak punya ikatan, Tuhan tidak dia yakini, surga dan neraka tidak dia yakini, sehingga dia harus membuat orang lain harus yakin dengan dia karena dia tidak ada ikatan yang membuat orang, dia harus meyakinkan orang dengan keyakinan yang dia miliki. Untuk itu dia bersumpah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Nabi Muhammad, waspada terhadap kaum munafik karena mereka adalah musuh dalam selimut. Sejauh mana musuh dalam selimut kaitannya dengan ayat 56 ini, Ustaz Perdana? Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Kita semua tahu bahwa yang namanya musuh dalam selimut itu orientasinya negatif. Tidak ada hal yang baik di situ. Walaupun kalau misalnya binatang yang bisa menghisap darah itu disebut musuh dalam selimut, tidak di tempat tidur atau kutu itu juga merupakan satu hal yang membahayakan. Tidak nampak tapi malah menggunting dalam lipatan. Jadi sebenarnya di dalam keterangan ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala ingin menggambarkan kepada orang-orang munafik sikap mereka itu sebenarnya hanya merupakan bumerang bagi mereka. Ketika mereka bersumpah sebagaimana kata Ustaz Jainal tadi, ternyata ini hanya menggambarkan ketidakyakinan kepada diri mereka. Karena orang yang selalu bersumpah itu rentan untuk tidak melaksanakan sumpahnya. Orang yang suka sekali bersumpah itu adalah orang yang tidak yakin terhadap apa yang dia lakukan, ingin pembenaran dari orang lain dari apa yang dia lakukan. Dan yang menariknya adalah bahwa biasanya hal yang seperti ini dia melakukannya karena dia sebenarnya tidak berbuat. Bersumpah seakan-akan dia berbuat tapi dia tidak pernah berbuat itu. Nah, inilah yang menjadi kajian yang menarik pada hari ini, bahwa di dalam kehidupan ini banyak orang yang merasa dirinya baik tapi tidak melakukan perbuatan yang baik. Banyak orang yang merasa ahli surga tapi ternyata tidak melakukan tindakan untuk menjadi ahli surga tersebut. Nah, ini menjadi satu pertanyaan terbesar kepada kita semua. Perasaan apa yang saat sekarang ini kita miliki dengan kedudukan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah kita sekarang ini merasa diri kita itu termasuk orang-orang yang saleh sehingga layak untuk mendapatkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau begitu, kalau memang kita beranggapan seperti itu, tunggu dulu, lihat dulu sikap dan tingkah laku kita. Ya. Apakah rasa kita itu sudah sesuai dengan perilaku kita keseharian? Mm-hmm. Apakah kita sudah salat sesuai dengan yang perintahkan oleh Allah? Ya. Apakah kita sudah memiliki rasa kasih sayang besar terhadap orang-orang saudara-saudara kita yang seiman dan seakidah? Mm-hmm. Sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya? Apakah di dalam kehidupan kita ini kita sudah melakukan hal-hal yang bermanfaat dan terbaik, menjadikan kehidupan kita adalah kehidupan yang dapat dinikmati tidak hanya untuk diri kita sendiri, uh-huh, tapi juga bisa dinikmati oleh orang lain, uh-huh, bukan malah kekayaan kita menimbulkan kecemburuan, tapi malah kekayaan kita membuat orang lain merasa senang, uh-huh, karena kita selalu membantu, karena kita selalu memberikan perhatian kita kepada orang lain, yeah. Inilah yang seharusnya menjadi stressing poin kehidupan kita, menjadi misi utama kehidupan kita, bahwa pada saat kita merasa kita harus melihat bagaimana tindak tanduk dan keseharian kita. Ataukah kita pada saat kita merasa diri kita menjadi ahli surga, ternyata perbuatan kita adalah perbuatan yang mengarah kepada penduduk neraka. Ya. Oleh karena itu harus cepat-cepat sadar. Karena kalau kita tidak sadar, pada saat kita merasa diri kita baik, ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita tidak lain adalah orang-orang yang tidak punya nilai di hadapan dan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, membedakan apakah kita ahli surga ataukah kita ahli dunia, atau ahli dunia atau ahli akhirat, Syekh Muhammad Mutawalli Sa'ruy mengutip pendapat seorang ulama yang berkata, saya tahu bahwa Anda ini adalah ahli surga atau ahli akhirat atau ahli dunia. Kok bisa? Katanya, caranya mudah. Kalaulah datang seseorang ke rumahmu pada suatu ketika dia ingin meminta uang darimu, bahagiakah Anda? Dan suatu ketika datang lagi seorang ke rumahmu, dia memberikan bingkisan lebaran kepadamu, bahagiakah Anda? Mana yang lebih bahagia, ketika menemui sang pengemis atau ketika menemui sang pemberi parsel tadi? Yang dikutip oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'ruy sebagai jawabannya adalah, ketika Anda senang kepada orang yang mengemis tadi, berarti Anda penghuni akhirat. Ahli akhirat. Ketika Anda senang kepada orang memberi parsel, berarti Anda adalah ahli dunia. Ya. Jadi di sini jelas sekali, orang yang beriman, yakin betul kepada Allah, keyakinan yang utuh kepada Allah membuat dia yakin bahwa hidup ini tidak semata-mata dunia, tetapi juga dia yakin ada kehidupan yang lebih berarti dan berharga, lebih rahmat dan lebih kasih, yaitu kehidupan akhirat, sehingga dia tidak melihat seorang pengemis tadi dengan mata hina, tetapi dia melihat dengan mata bangga. Kenapa? Karena pengemis itu akan menghantar kirimannya untuk membangun rumahnya di akhirat tadi, iya, untuk membeli kendaraannya di akhirat tadi. Karena apa? Karena kenikmatan akhirat lebih dahsyat, dan dia melihat seakan-akan, walaupun dia dunia, seakan-akan dia telah melihat akhirat, walaupun akhirat yang sebenarnya tidak tergambarkan keindahannya. Mala ainun ro'at wala uzunun sami'at wala khotor ala qalbi basar. Kalaulah, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, ada manusia dapat membangun fasilitas hotel semuanya dari emas dan mutiara diisi kamar tersebut, sampai kuburan peti jenazahnya pun dari emas. Ini mampu dibuat manusia untuk manusia. Tentu saja pencipta manusia lebih mampu untuk membuat lebih dahsyat dan lebih mewah dari itu. Mala ainun ro'at, surga itu belum pernah kita saksikan keindahannya. Wala uzunun sami'at, belum pernah kita dengar bagaimana dahsyat keagungannya. Wala khotor ala qalbi basar, apa yang mampu dibuat manusia pada saat ini dan telah dikhayalkannya, surga lebih dahsyat dan lebih indah dari itu. Tentu saja ini merupakan ahli surga tadi, ahli akhirat tadi, dengan sukarela menyambut seorang fakir miskin. Maka kita menemukan, Ustaz Perdana dan para pendengar yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan kecuali dengan tamu. Siapa yang lewat dan mungkin perlu makanan, diajaknya makan. Bahkan suatu ketika ada seorang kafir yang mau makan di rumah dia, ketika ditanya, ya Anda kan orang kafir, kok berani makan di rumah saya? Maka kata Umar, kata Nabi Ibrahim, Anda tidak usah makanlah di sini. Namun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih berkata, "Wahai Ibrahim, dia baru mau makan sehari saja di rumahmu, bukan sehari, sekali saja di rumahmu dalam umur hidupnya, engkau sudah mengusirnya. Aku telah memberinya rezeki, kehidupan, fasilitas pada dia sampai umurnya seperti sekarang ini, dan dia tidak pernah menyembahku, aku tidak pernah marah kepada dia." Jadi Allah yang kita sembah itu tadi, yang kita yakini, bukan membuat kita itu bertambah sengsara, bertambah hina, bertambah merana, karena kita tidak pernah menemukan orang yang sedekah, orang yang berzakat, orang yang berinfak itu miskin karena zakat, infak, dan sedekahnya. Iya, baik. Satu hal yang juga menarik dari keterangan ayat ini adalah bahwa kita diharapkan untuk menjadi orang-orang yang selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berharap kepada manusia. Jangan kebalikannya, kita terlalu berharap kepada manusia malah tidak terlalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin di dalam kehidupannya adalah mukmin yang bekerja, melakukan proses, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi dirinya, karena dia hanya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia memberi, dia hanya mengharapkan ini pemberian tidak dibalas oleh manusia tapi dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang indah, yang sebenarnya kehidupan yang harus kita gapai. Tidak lagi membicarakan apa yang orang lain bisa berikan kepada saya, akan tetapi apa yang bisa saya berikan kepada orang lain tanpa mengharapkan penghargaan dari orang lain. Hanya semata-mata mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu hal yang berbeda adalah dengan kondisi saat sekarang ini, dan yang dipahami oleh banyak orang, ternyata kita sebagai manusia sudah terlalu banyak mengharapkan penghargaan dari orang lain. Ketika dia bekerja, ketika dia berusaha dalam ilmu pengetahuan, dia mengharapkan untuk mendapatkan hadiah Nobel, untuk diyakini bahwasanya dia itu memang seorang ilmuwan, begitu. Sebenarnya seorang mukmin di dalam kehidupan ini harus berangkat daripada pemahaman bahwa apapun yang dilakukannya itu tujuannya hanya satu, adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan orang banyak, dan juga untuk menghadapkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari coba kita perhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang besar, para nabi, para orang-orang saleh, para nabi, sahabat. Mereka selalu memberikan apa yang terbaik buat mereka. Hanya satu pengharapan, bahwa apa yang mereka lakukan itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa melihat kehidupan besar orang lain. Ketika mereka bekerja, ya, Thomas Alva Edison membuat 1000 kali percobaan hanya sekedar untuk menemukan lampu listrik. Ya, dia tidak melakukan ini untuk mengharapkan apapun dari orang, hanya royalty. Bekerja. Ya, tidak mengharapkan royalti atau mendapatkan hadiah Nobel. Artinya apa? Adalah bahwa ketika seseorang betul-betul memurnikan keinginannya karena Allah, ini akan menjadi daya dorong yang besar bagi dirinya, sumber tenaga yang besar untuk dapat melakukan aktivitas yang terbaik di dalam kehidupannya. Tapi kalau belum apa-apa, melakukan sesuatu, lulus ujian supaya bisa mendapatkan sesuatu dan sebagainya, ini hanyalah hal-hal yang merupakan daya dorong yang kecil yang tidak akan mampu membuat seseorang akan sampai ke batas maksimal untuk kesuksesan hidupnya. Iya, maka ada kiai kami di pesantren dulu berkata, jangan bermental pegawai. Apakah salah menjadi pegawai? Tidak, gitu ya. Cuman mental pegawai itu yang harus dirubah. Mental pegawai itu apa? Dibayar dulu baru bekerja. Sementara konsep Islam itu berkata memberi upahnya sebelum keringatnya kecil kering. Artinya apa? Sudah bekerja, di saat bekerja itu upah datang. Jadi jangan sampai pola pikir saya dibayar apa? Ada SK-nya tidak? Kalau nggak ada SK-nya, ngapain saya kerja? Karena kita juga pegawai, jadi tahu bagaimana pola pikir para pegawai di Indonesia ini, sehingga negara yang makmur ini kok kelihatan masyarakatnya miskin. Karena mentalnya yang rusak. Mental ini bagaimana kok bisa terjadi? Inilah titipan negara Belanda ketika menjajah Indonesia, dengan sistem bagaimana membuat masyarakat Indonesia ini bermental yang salah. Mental yang benar bagaimana? Rakyat Indonesia ini bisa bekerja tanpa dibayar. Rakyat Indonesia ini memiliki sifat gotong royong yang tinggi. Itulah mental asli bangsa Indonesia. Bukan mental dibayar dulu baru bekerja. Untuk itu pada ayat 56 dari surat At-Taubah ini kita menemukan Allah Subhanahu wa taala mencirikan kaum munafik dan bagaimana apa yang dikatakannya tidak bisa jadi pegangan, mengajar kepada kita untuk jangan menjadi munafik. Karena apa? Karena munafik itu merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, bahkan merugikan bangsa dan negara Indonesia seperti saat ini kita rasakan. Dan ini pelajaran bukan berarti untuk menyalahkan orang lain, tetapi ini adalah pelajaran yang harus dipetik oleh setiap kita, karena kebangunan, kebangkitan, kejayaan, kegemerlangan yang akan kita capai akan tercapai, terjadi, terwujud kalau kita tidak menjadi insan yang munafik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.